من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah, perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah telah kita bahas bagaimana tibanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, di mana beliau disambut oleh penduduk kota Madinah, dan ketika itu telah kita sebutkan bahwa orang-orang tidak bisa membedakan antara sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, karena saking tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbedaan antara beliau dan Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar datang memayungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka mengetahui bahwa itulah figur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka nanti-nanti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba selama beberapa hari, kemudian beliau membangun Masjid Quba lalu pindah ke pusat kota Madinah. Ketika itu beliau dikawal oleh Bani Najjar yang masih keluarga beliau. Kemudian beliau pun membangun Masjid An-Nabawi. Baik. Nah, disebutkan para ulama dalam sebagai riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut membangun masjid, ya. Kemudian setelah masjid itu selesai, beliau pun membangun rumah-rumah yang akan ditempati oleh beliau dan istri beliau. Di awal ketika beliau sampai di kota Madinah, itu yang dibangun adalah dua rumah. Ya, satu rumahnya Saudah dan satu rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Nah, ini ada dua, ya. Jadi dulu itu masjid di kota Madinah itu menghadap ke utara. Kiblatnya menghadap ke utara, ke Baitul Maqdis. Namun kemudian berpindah menghadap selatan. Ini selatan itu menghadap Ka'bah. Jadi ada dua tempat yang diatapi karena memang awalnya itu kiblat ada di daerah menghadap ke utara, menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Baru nanti dipindahkan ke bagian selatan, menghadap kepada Ka'bah. Nah, ini Masjid An-Nabawi sekarang, ya. Jadi para ulama ahli sejarah menyebutkan luasnya kota Madinah itu dulu di zaman di masa itu kurang lebih sama dengan luasnya komplek Masjid Nabawi, ya. Jadi Masjid Nabawi itu yang sekarang ini, ya, segitulah kota Madinah di masa dulu, ya. Jadi bukan kota yang sangat besar sekali, tidak, ya. Jadi ini komplek Masjid Nabawi. Baik. Sekarang kita akan berbicara tentang rumahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menarik, ya. Banyak hal yang bisa kita teladani dari melihat rumahnya Nabi alaihi salatu wasalam, atau dari riwayat-riwayat tentang rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebutkan oleh para ulama bahwa rumah beliau itu tidaklah luas, ya, hanya 10 hasta kali 10 hasta. Ini satu hasta itu sekitar 45 cm. Ya, tahu setengah meter lah, 4,5 sampai setengah meter. Berarti rumah beliau 4,5 kali 4,5 meter. Taruhlah 5 meter, berarti kan 25 meter persegi. Itu rumah tipe apa, Pak, kalau di zaman kita? R RSSSSSS, ya. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah, ya. Saking sempitnya, ya. Makanya rumah beliau itu sempit sekali, makanya kalau beliau sholat itu kadang tabrakan sama istri beliau yang sedang tidur, ya. Jadi Aisyah harus menarik kakinya agar tidak terkena kepalanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika bersujud. Bahkan ada riwayat yang jenaka juga, ya, dari Saudah itu. Saudah bintu Zam'ah itu, ya, kalau sujud, kalau dia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hidungnya menghantam pantat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau rukuk pelan-pelan beliau, karena khawatir menghantam tubuhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saking sempitnya kamar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian rumah beliau itu dibagi dua ruangan, ya, ada kamar untuk pribadi beliau dan ada ruang untuk menerima tamu, ya, hujarat, ya. Kemudian tinggi atapnya, ya, ini bisa dicapai dengan tangan. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan tingginya sekitar 7 hasta, 7 kali 4,5, berarti ya sekitar 3,5 meter, ya. Kalau orangnya tinggi ya mungkin bisa sampai, ya. Baik, kita akan baca riwayat-riwayat yang berkenaan dengan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama riwayat dalam Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi Al-Hasan Al-Basri ini pernah mendapatkan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumahnya Rasulullah itu baru dihancurkan di masa Khalifah Al-Walid, ya, Al-Walid Ibn Al-Hakam, kalau saya tidak salah, nanti ada riwayatnya. Jadi di masa kekhilafan Bani Umayyah, di masa Khulafa Ar-Rasyidin, rumah-rumah Rasulullah itu masih berdiri. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman ibn Affan, fa atanawalu suqufaha bi yadi." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Dahulu aku pernah masuk ke rumahnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya Utsman bin Affan. Maka ya aku bisa memegang atapnya dengan tanganku, ya, saking rendahnya, artinya bukan kamar atau bukan rumah yang tinggi atapnya. Ya, kalau sekarang rumah kita rata-rata atapnya 4 meter ya, agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Ya, apalagi di negeri tropis ini, ya, kalau kita rumah itu terlalu lembab, rentan dengan penyakit, maka sirkulasi udara harus baik. Ya, jadi masalah, ya. Nah, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atapnya bisa dipegang oleh Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ukuran beliau, ukuran rumah beliau disebutkan juga dalam riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad itu Bapak dan Ibu rahimakumullah beda dengan Sahih Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari itu memiliki satu kitab khusus yang berkenaan dengan adab dan akhlak. Judulnya Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Dari Daud bin Qais rahimahullah, ya, beliau mengatakan, "Ra'aitul hujarat min jaridin nakhl, maghshiyan min kharijin bi musuhi sya'r." Kata Daud bin Qais rahimahullah, aku melihat, yang menggambarkan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kamar-kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari pelepah kurma yang terbalut bagian luarnya dengan serabut pohon serabut kurma. Jadi pohon kurma itu batang-batangnya itu ditinggikan sebagai dinding. Kemudian agar tidak terlihat apa yang ada di dalam rumah, maka sela-selanya itu ditaruh sabut. Ditaruh sabut, ya. Wa adzunnu ardhal baiti min babil hujrah ila babil bait nahwan min sittin au sab'i adru. Dan aku perkirakan lebar rumah tersebut dari pintu kamar dengan pintu rumah itu sekira 6 atau 7 hasta. Wa ahzirul baita ad-dakhila 10 adru. Adapun kalau dari dalam, ya, panjangnya itu 10 hasta. Jadi rumahnya itu 10 hasta, sekitar 4,5 meter panjangnya. Kemudian dari 4,5 meter ini dibagi 2. Ada yang jadi kamar, ada ruang di mana Nabi alaihi salatu wasalam menerima tamu beliau. Nah, seperti ini, ya. Jadi ada kamar, ada ruang untuk menerima tamunya. Ya. Jadi keseluruhannya itu 10 hasta, kemudian 6 hasta itu untuk kamar, sisanya untuk ruang-ruang tamu. Wa adzunnu sunkahu bainas saman was-sab'i nahwa dzalik. Dan aku memperkirakan bahwa tinggi rumah tersebut sekitar 8 atau 7 hasta. Ya. Ini perkiraan beliau, tapi yang jelas dalam riwayat Al-Hasan Al-Basri tadi, beliau menyebutkan bahwa atapnya itu tidak tinggi, bisa dipegang. Ya. Taruhlah Hasan Al-Basri orangnya tinggi sekali ya, ya tetap berapa ya? Sekitar 3 meteran ya, tinggi rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa waqaftu inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilun al-maghrib. Dan aku berdiri di pintunya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan aku dapatkan pintu tersebut menghadap ke arah barat. Jadi pintunya rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha ada dua. Yang satu langsung ke Masjid An-Nabawi. Jadi Nabi SAW keluar itu langsung menuju pengimaman. Adapun yang satunya lagi menghadap ke arah barat, menghadap ke arah barat. Baik. Ini gambaran dari rumah Nabi alaihi salatu wasalam dari riwayat Daud bin Qais rahimahullahu taala. Kita bisa melihat dari apa yang digambarkan oleh generasi tabi'in ini bahwa rumah Nabi sallallahu alaihi wasalam itu sangatlah sederhana. Ya, sangatlah sederhana. Bahkan sebagian para ulama menyayangkan ya ketika dihancurkan rumah tersebut ya. Sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Karena ketika dihancurkan rumah itu, generasi setelahnya itu tidak mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah yang demikian bersahaja. Bisa jadi muncul anggapan bahwa Nabi dulu rumahnya ya bagus, megah, mewah, ya enggak? Karena di masa Bani Umayyah itu kan kaum muslimin sejahtera sekali, mereka mulai membangun bangunan-bangunan. Itulah yang dilihat oleh generasi selanjutnya. Rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah yang megah. Ya, jangan sampai kemudian mereka berpikir, ya seperti ini juga rumah Nabi. Enggak. Padahal rumah Nabi itu sangat sederhana. Maka ketika rumahnya Nabi alaihi salatu wasalam itu dihancurkan juga bukan karena benci kepada Nabi, tapi untuk perluasan Masjid An-Nabawi, ya, terjadi perbincangan di antara para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, qala Atha Al-Khurasani fasami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqulu yawma'id. Kata Atha Al-Khurasani, ketika itu aku mendengar Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, wallahi lawadittu annahum tarakuha ala haliha. Wallahi, demi Allah, kata Sa'id ibn al-Musayyib. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, demi Allah, aku itu lebih suka ketika mereka meninggalkan rumah Nabi SAW begitu saja, tidak dihancurkan. Kenapa? Yansha'u nasyi' min ahli al-Madinah. Ya, karena generasi ini akan senantiasa tumbuh. Wa yaqdamul al-qadim al-qadim min al-ufuq. Dan orang akan berdatangan ke kota Madinah. Fa yara mattafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Sehingga mereka bisa melihat apa yang dianggap cukup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan beliau. Jadi sebaiknya rumah Nabi itu enggak dihancurkan. Sebagai contoh untuk generasi selanjutnya. Begini loh, ya, kesederhanaan Nabi kalian. Ya, beliau merasa cukup dengan rumah yang ukurannya cuma 5x5 meter. Beliau cukup dengan ukuran dengan rumah yang atapnya tidak terlalu tinggi. Ya. Itu Nabi kalian, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian maksud dari Sa'id Al-Musayyib. Bagus saja jangan dihancurkan. Ya. Makanya para ulama sangat menyayangkan dihancurkannya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perluasan masjid. Kalau mau memperluas masjid bisa diperluas ke arah yang lain, ya, atau ke arah belakang, diperluas sampai ke arah belakang dengan tidak menghancurkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa yakunu dzalika mimma yuzahidun nasa fit takatsuri wat tafakhur. Kalau mereka melihat rumahnya Rasulullah SAW, maka ini mudah-mudahan bisa membuat orang menjadi zuhud, ya, menahan diri dari berlomba-lomba untuk memperbanyak dan berbangga-bangga dengan harta dunia mereka. Ya, orang yang paling mulia saja rumahnya seperti itu. Maka untuk apa saya kemudian berbangga-bangga dengan harta yang saya miliki? Lihat bagaimana bijaknya para ulama. Nah, terkadang penguasa itu enggak berpikir seperti itu. Ya pokoknya hancurkan saja. Yang penting bangun Masjid Nabawi dengan megah. Ya. Padahal apa? Padahal dengan keberadaan rumahnya Nabi alaihi salatu wasalam, orang jadi punya contoh. Ya, coba misalnya rumah Nabi itu masih ada sekarang kan? Orang mikir ya rumah Nabi seperti itu. Ya, mikir lagi dia kalau mau berfoya-foya. Ya, Nabi yang paling mulia saja rumahnya sebegitu sederhana. Demikian juga disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra dari Abu Umamah. Beliau mengatakan laitaha turikat falam tuhdam hatta yaksoron nas anil bina. Alangkah baiknya bila bangunan-bangunan, rumah-rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibiarkan begitu saja, tidak dihancurkan. Wa yarau ma radiyallahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa melihat ya agar manusia itu tidak berlebih-lebihan dalam membangun, dan mereka bisa melihat kesederhanaan yang telah Allah takdirkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa mafatihu khazain ad-dunya biyadihi, dalam keadaan kunci-kunci perbendaharaan dunia itu ada di tangan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu mendapatkan banyak ghanimah. Harusnya beliau alaihi salatu wasallam bisa hidup dengan bermewah-mewahan. Tapi tidak, bukan itu jalan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap dengan kesederhanaannya. Ya, menunjukkan bahwa inilah jalan yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hidup dengan sederhana, tidak bermewah-mewahan. Maka barang siapa yang menjadi pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mengikuti ya jalannya Nabi alaihi salatu wasallam, yang tidak suka bermewah-mewahan, yang sangat suka dengan apa? Kesederhanaan. Jadi sederhana itu sunnah, Pak. Ya. Hidup sederhana itu sunnah. Nabi itu punya pilihan untuk hidup mewah itu bisa beliau. Ya, banyak rampasan perang yang beliau dapati, tapi lihat, beliau tidak mengubah rumahnya. Kemudian ya di awal Madinah mungkin rumahnya kecil ya, 4,5 x 4,5 meter. Nanti setelah perang ini dapat ghanimah, perluas ya, jadi 10 x 10. Nanti perang lagi, menang lagi, perluas lagi di tingkat ya. Enggak, Nabi SAW tetap dengan kesederhanaannya. Ini layak untuk jadi perenungan kita ya. Bukan tidak boleh orang hidup enak, bukan tidak boleh ya, tapi hendaknya kita mencontoh Nabi Alaihissalam tidak berlebih-lebihan ya. Mentang-mentang uangnya banyak bingung ya, makanya crazy rich ya, orang bilang apa crazy rich itu ya, bingung dia setelah kaya itu ngapain gitu ya, saking kayanya sampai bikin kompetisi bagaimana apa orang bertarung kayak, kemudian dia nonton gitu ya, kali saking kayanya ya, saking kayanya bingung, saking kayanya beli narkoba ya karena nggak mendapatkan ketenangan ya. Maka masya Allah, kita harus banyak bersyukur ya, kita dikenalkan dengan kajian-kajian sunnah, bisa menggali kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam ya, sebagai pengingat bagi kita. Kadang kita juga terlena ya dalam kehidupan dunia, melihat ada peluang untuk kaya ya, kemudian sampai mengabaikan prinsip-prinsip agama. Jangan, hidup sederhana itu simple, kita tidak terbebani dengan banyak hal ya. Contoh saja punya mobil kalau punya mobil Lamborghini misalnya, Lamborghini itu pajaknya 1 tahun bisa beli mobil baru ya. Tapi kalau hidupnya sederhana saja ya, santai-santai saja ya, gak perlu dia mengeluarkan biaya yang banyak. Sekarang kita akan melihat bagaimana tempat tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir faqama wa qad athara bi janbih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasalam itu tidur di atas selembar tikar. Faqama, kemudian beliau bangun, waqad athara bi janbih. Maka sisi tubuh beliau yang bagian samping ini apa? Ada bekasnya. Ya, ada bekas di bagian tubuh beliau. Namanya tikar ya, hanya beralaskan tikar. Tikarnya dari daun kurma dianyam menjadi tikar. Ketika beliau bangun ada bekas-bekas tikar tersebut di tubuh beliau. Fakulna, maka Abdullah bin Mas'ud, tentu beliau mencintai sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya terenyuh melihat keadaan Nabi alaihi salatu wasallam yang demikian bersahaja. Maka Abdullah bin Mas'ud berinisiatif untuk mengganti tikarnya Nabi SAW dengan kasur yang lebih baik. Faqulna ya Rasulullah, lawittakhafna laka wita', wahai Rasulullah, kalau engkau bersedia, biarkan kami ganti tikar ini dengan kasur yang lebih layak. Wita' itu bisatun hasanan wa firasyan layyinan, yaitu alas tidur yang lembut ya, dan kasur yang empuk. Ya, mereka mampu untuk membuat itu, tapi apa, Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia, ya, buat apa bagiku dunia? Ma'ana fid dunia illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir, seorang yang sedang dalam perjalanan kemudian berteduh di bawah sebuah pohon lalu meninggalkan pohon tersebut. Jadi beliau mengingatkan dunia ini tempat persinggahan, tidak perlu terlalu terikat dengan dunia. Ya, karena suatu ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada bandingannya. Berapa usia orang rata-rata ketika hidup di dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 sanah wa aqallu man yajuzu dzalik." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi yang sudah berusia di atas 60 tahun, hadis ini jadi warning bagi kita. Antara 60 sampai 70 tahun. Kalau panjenengan sudah lebih dari 70 tahun, nah itu udah injury time. Artinya apa? Sudah diberikan waktu tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi usia tersebut. Jadi orang paling banter tinggal di dunia 70 tahun. Adapun di akhirat selama-lamanya. Maka sangat lucu kalau orang kemudian dia berjuang untuk mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, mendapatkan harta yang banyak, ya. Padahal kehidupan dunia ini sangat apa? Sangat singkat. Nabi mengibaratkan seperti orang yang dalam perjalanan kemudian singgah untuk berteduh. Ya, namanya singgah itu enggak selama-lamanya, sebentar saja kemudian pergi melanjutkan perjalanan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya jadi perenungan kita, apa yang sudah kita persiapkan ya untuk akhirat kita yang lebih panjang, bahkan dia kekal abadi. Ya, ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang yang berjalan kemudian singgah di suatu pohon untuk berteduh, kemudian dia tinggalkan tempat berteduh tersebut. Ini tempat tidurnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian bagaimana dengan perabot rumah beliau? Jadi perabot rumah beliau itu, beliau tidak membeli atau tidak memiliki perabot yang tidak dibutuhkan. Jadi cuma apa yang menjadi kebutuhan beliau saja yang ada di rumah tersebut. Ya. Bahkan gelas pun beliau hanya punya satu gelas. Cuma punya satu gelas. Kalau kita ada gelas untuk minum kopi, untuk minum teh, minum jus, minum air putih, dan beda-beda itu semua gelasnya ya. Bentuknya udah beda-beda semua. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau punya satu gelas. Dalam sebuah riwayat dalam Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, atau dari Thabit muridnya Anas, ya, beliau mengatakan, akhraja ilaina Anas bin Malik, ya, qada hasyabin walidhan mudhabbayan mudhabbaban bihadid. Kata Thabit, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, membawakan atau mengeluarkan suatu gelas, ya, tempat minum yang terbuat dari kayu yang tebal kemudian diikat dengan besi, ya. Jadi ada kayu kemudian ada ikatannya dari besi. Faqala ya Sabit. Kemudian Anas mengatakan, wahai Sabit, hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gelasnya Nabi alaihi salatu wasallam. Laqad saqaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadzal qadah. Aku telah menuangkan berbagai macam minuman ke dalam gelas ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, asyraba kullah. Semua jenis minuman sudah pernah masuk ke dalam gelas ini. Al-ma, air putih, wan nabith, air rendaman, buah. Jadi kalau kita an-nabith itu kurma dimasukkan ke dalam air kemudian dibiarkan. Ya, setelah beberapa lama nanti airnya akan memiliki rasa buah. Ya, ini seperti apa yang sering dibuat ibu-ibu itu, infus water, ya. Cuma bukan kurma kalau di sini apa biasanya jeruk lemon ya. Ya, jadi air yang berasa buah. Wal asal, demikian juga air madu, wal laban, demikian juga susu. Jadi dari satu gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berbagai macam minuman. Ya. Coba bayangkan sekarang ya, kadang-kadang di rumah sudah banyak gelas, ibu-ibu juga mau aja beli cangkir ya. Ada arisannya lagi ya. Kalau zaman dulu ada arisan cangkir ya, biar bisa gelas untuk minum air putihnya itu seperti yang di hotel itu ya, yang kayak mau minum champagne gitu. Masya Allah. Ini jadi renungan bagi kita ya. Jadi kalau kita lihat Nabi itu fungsional, beli barang itu yang ada manfaatnya. Ya, kalau misalnya ada satu barang yang masih bisa dimanfaatkan, ya itu aja yang dipakai. Ya, tidak kemudian beli lagi. Ya. Demikian juga pakaian ya secukupnya saja. Jangan kemudian pakaian satu kamar isinya pakaian semua ya. Bahkan sebagian orang itu satu kamar ada satu kamar tujuh apa dibuatnya kamar itu hanya untuk nyimpan pakaian ya. Sebelah kanannya itu pakaian, sebelah kirinya sepatu, ya depannya apa? Tas. Makanya jangan suka nonton YouTube-nya para selebritis itu ya. Racun itu ya. Ya, racun. Lihat ini pamer kekayaan. Nanti suaminya yang jadi korban itu nanti ibu-ibu ya. Minta dibelikan ini dan itu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fungsional beliau. Bahkan gelas pun satu gelas dipakai untuk minum berbagai macam minuman. Ini perabotnya rumah Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian bagaimana dengan makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Ya, beliau pada kebanyakan kondisi ya beliau itu makannya sangat sederhana. Sedih kita kalau baca riwayat ini ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Al-Bukhari ya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min tu'amil dir salasa layalin tiba'an hatta kubidha. Tidak pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dengan makanan dari gandum ya selama 3 hari berturut-turut sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau alaihi salatu wasallam diwafatkan. Ya, makanan pokoknya masyarakat ketika itu gandum. Sampai makanan pokoknya saja ya, jarang Nabi alaihi salatu wasallam itu bisa mendapati selama 3 hari berturut-turut ya makan makanan pokoknya penduduk Madinah ketika itu. Ya, mereka kan bikin gandum, apa bikin roti dari gandum. Ya, makanan pokoknya tuh roti. Itu enggak ada 3 malam kemudian makan roti terus lebih 3 malam enggak ada. Jadi kalau ibaratnya kita zaman sekarang kita makan nasi ya. Cuma bisa 3 hari saja makan nasi. Setelah itu ya puasa atau cuma makan kurma. Ada enggak kondisi kita yang seperti itu di masa sekarang? Enggak ada, ya. Insyaallah beras itu selalu ada walaupun mungkin dikurangi porsinya. Bahkan sekarang orang ngurangi porsi itu bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan. Kelebihan pengen diet, nah jadi ngurangi nasi. Zaman dulu Nabi SAW 3 hari, 3 malam. Ya, batasnya mendapatkan gandum. Setelah itu kosong lagi, enggak ada lagi stoknya. Bahkan dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu taala menuturkan, "In kunna ala Muhammadin ya namkuthu syahran ma nastaukidu binar in huwa illa at-tamru wal ma." Sesungguhnya kami keluarganya Muhammad alaihi salatu wasalam pernah selama satu bulan kami tidak menyalakan api. Maksudnya tidak masak sama sekali. Selama satu bulan. Bayangkan selama satu bulan tidak pernah masak. Karena tidak ada yang bisa dimasak. Lalu apa yang mereka makan? In huwa illa tamru wal ma. Yang kami makan hanyalah kurma dan air. Makan kurma, minum air. Makan kurma, minum air. Selama satu bulan. Ini keadaan keluarganya Rasulullah SAW. Dalam keadaan beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, ini harusnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilihat dari keadaan duniawi kita. Harta yang banyak, rumah yang mewah. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersahaja sekali selama satu bulan, ya, asap di dapur beliau tuh nggak mengepul, makanya cuma kurma dan air, air putih. Baik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk perkara dunia ini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar, ya, dicukupkan dengan rezeki yang sedikit. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad itu sekedar makanan qutan. Qutan itu makanan pokok, makanan yang sekedar untuk menguatkan diri untuk beraktivitas. Tidak lebih daripada itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu secukupnya saja. Ya, agar bisa mereka bisa survive saja. Dan kemudian diberi makanan yang melimpah setiap hari, ya. Justru kita itu terkadang hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita makan sederhana, bukan makan di restoran sederhana, ya. Itu tidak sederhana, ya. Kalau kita makan sederhana, ya, dalam keseharian kita, begitu nanti ada masakan yang istimewa, itu lezatnya luar biasa. Tapi kalau tiap hari sudah makan yang istimewa, nanti gak ada lagi makanan yang enak, ya. Kalau kita tiap hari misalnya, ya, dulu apa, bule saya itu punya istilah 4T, tiada hari tanpa tahu tempe. Makanya tahu tempe, ya. Tapi begitu akhir pekan masak ayam itu, waduh, luar biasa enaknya. Tapi coba tiap hari makan padang terus, ya, atau sate, terus akhirnya apa? Makanan yang enak itu jadi tidak enak. Ya, makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencukupkan diri. Apa yang mencukupi untuk survive saja itu sudah cukup. Ya, tidak perlu lebih daripada itu. Baik, sekarang bagaimana keseharian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau? Kita biar tahu ini, ya, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ya, su'il tu makana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya'malu fi baitih. Aku ditanya tentang apa aktivitas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Qalat kana basharan minal bashar yafri thawbah. Beliau adalah manusia biasa. Ya. Yafri thawbah. Yafri thawbah ini di dalam syarah hadis ini disebutkan bahwa beliau membersihkan kotoran yang menempel pada bajunya. Ya, sebagai ulama mengatakan yang beliau bersihkan itu adalah serangga atau kutu yang menempel di baju beliau. Wayahlubu syatah, dan beliau memerah susu dari kambing piaraan beliau. Wayakhdumu nafsah, dan mengurus dirinya sendiri. Jadi beliau alaihi salatu wasalam, ya, melakukan apa yang biasa dilakukan oleh manusia biasa di rumahnya. Ya, beliau mengurusi kebutuhan beliau, ya, beliau memerah susu untuk diminum oleh keluarga beliau. Ini keseharian Nabi alaihi salatu wasalam. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Aswad bin Yazid, ya, Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fil bait. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qala kana yakunu fi mihnati ahlihi. Fa idza sami al-adzan kharaj. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Ya, fi mihnati ahlihi ini fi khidmati ahlihi. Beliau membantu keluarganya untuk melakukan pekerjaan rumah. Maka jangan gengsi bapak-bapak untuk membantu ibu-ibu dalam pekerjaan rumah. Ya, apalagi ketika mereka sedang kerepotan ngurusi anak, harus masak dan lain sebagainya. Maka bukan satu hal yang tercela seorang suami membantu pekerjaan istrinya. Ya, misalnya mencuci ya. Biar saya yang mencuci, apalagi ada mesin ya, tinggal cut gitu ya, hidupkan. Atau dia mencuci piring, atau dia ikut menyapu, ya bukan satu hal yang tercela sama sekali. Kadangkala kita ya gengsi sekali ya, memang tradisi atau adat yang berlaku di tengah-tengah kita, seakan-akan aib laki-laki itu melakukan pekerjaan rumah. Tapi kita kan bukan pengikut tradisi, kita kan pengikut Rasulullah ya enggak? Kita pengikut Rasulullah, karena Rasulullah itu apa fi khidmati ahli. Fi mihnati ahli, fi khidmati ahli. Beliau membantu pekerjaan ya istri-istri beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita tidak terikat dengan adat istiadat tertentu, tapi terikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enak. Ya, ibu-ibu pasti suka ya bu ya. Ya senang sekali kalau hadis ini dipraktekkan oleh bapak-bapak. Ya. Kemudian dari riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad, Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbah. Dahulu beliau menjahit sendiri pakaian beliau. Ya. Kemudian wayak sifuna Allah. Ya, beliau juga menjahit sandal beliau. Ketika sandal beliau lepas, beliau memperbaiki sandal beliau. Wayak malu mayak malur rijal fi buyutihim, dan mengerjakan apa-apa yang biasa dikerjakan oleh kaum lelaki di rumah mereka. Nah ini kesehariannya Nabi alaihissalam di rumah beliau. Dan bagaimana beliau memperlakukan keluarga beliau? Ya, beliau memperlakukan keluarga beliau dengan sangat baik. Sampai Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargamu. Ya, pada keluargaku. Jadi beliau memperlakukan istri-istri beliau dengan baik. Ya, jangan kemudian dibalik ya. Kepada orang lain di luar rumah dia bisa berbuat baik, tapi kepada istrinya dia selalu bermuka masam, marah-marah terus kepada sang istri. Ini kebalik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Ada sebuah faedah yang disebutkan Syekh Abdul Malik Ar-Rumdani dalam sebuah risalah beliau. Kenapa Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan perlakuan baik seorang suami kepada sang istri sebagai parameter kebaikan pada sosok seorang laki-laki? Karena ya, yang pertama dia kepala keluarga, dia yang pegang komando di sana. Artinya dia bisa saja sebagai pemimpin memperlakukan istrinya dengan tidak baik, bisa saja. Tapi kalau ternyata yang dilakukan adalah sebaiknya, ya sebaliknya dia perlakukan istrinya dengan baik, dengan pemuliaan, berarti dia orang baik, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Kemudian yang kedua, kenapa parameternya itu adalah perlakuan seorang kepada istri? Karena orang itu kalau di rumah nggak bisa bersandiwara. Ya kita di kantor interaksi dengan di tempat kerja interaksi dengan rekan kerja kita ya tidak terlalu banyak. Kita bisa saja bersandiwara, apalagi di hadapan atasan. Ya Pak, silakan Pak, monggo. Ya bisa saja kita bersandiwara, memperlakukan mereka dengan baik. Tapi kalau sama istri, kita hidup dalam jangka waktu yang lama. Sejauh apa kita bisa bersandiwara di hadapan mereka? Pasti akan keluar sifat aslinya. Sehingga ketika seorang suami itu memperlakukan istrinya dengan baik, ya itulah karakter asli dia. Memang dia adalah orang yang baik. Ya, inilah sebabnya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perlakuan seorang suami kepada istrinya sebagai parameter apakah dia orang baik atau tidak. Adapun beliau sendiri, sebagaimana yang beliau sebutkan, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik di tengah-tengah kalian terhadap keluargaku. Dan juga beliau ya di rumah itu ya beliau mandi satu bejana dengan istri beliau dalam keadaan junub. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid baini wa bainahu. Ini boleh dicontoh ya bagi yang sudah menikah ya. Bagi yang belum, ya mudah-mudahan nanti dimudahkan. Ya. Kalau masih belajar, belajar dulu. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasidu ana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Dahulu aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Baini wa bainahu, kami saling berbagi. Jadi di kamar mandi itu ada air satu baskom, nah ini mereka berbagi. Fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li. Ya. Maka beliau pun mendahuluiku. Ya, mengambil air dari bejana tersebut sampai aku mengatakan da'li da'li, tinggalkan untukku atau sisakan untukku, sisakan untukku. Qalat wa huma junuban. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah sedang berada dalam keadaan junub. Artinya mereka baru saja melakukan hubungan suami istri kemudian mandi bersama. Ini menunjukkan kemesraan dan kedekatan Nabi alaihi salatu wasallam dengan istri-istri beliau di dalam rumah. Baik. Inilah gambaran bagaimana rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aktivitas apa yang dilakukan oleh beliau bersama keluarga beliau di dalam rumahnya. Ya, kita bisa lihat beliau memberikan contoh kepada kita, ya, hidup yang sederhana dan hidup sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak berlebihan. Dan kita bisa melihat beliau sebagai sosok yang mulia mengalami keadaan yang di mata kita mungkin sangat memprihatinkan. Ya. Sehingga parameter kemuliaan seseorang tidak dilihat dari keadaan dia di dunia, dalam artian kekayaan atau kemegahan yang dia dapatkan, bukan itu parameter kemuliaan seseorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Sehingga berhentilah kita menjadikan dunia ini sebagai parameter kemuliaan manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana awal fase Madinah. Karena di Madinah itu terdapat beberapa golongan. Ada orang-orang yang sudah masuk Islam, kemudian masih ada kaum musyrikin, kemudian ada juga orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menghadapi kemajemukan yang ada di kota Madinah, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.